Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pagi hari ini ana ingin sharing ya tentang melanjutkan pembahasan fikih mazhab Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah itu sendiri. Setelah beberapa waktu yang cukup lama kita vakum karena ada masalah device dan lain-lain, alhamdulillah ya sekarang kita sudah stabil lagi kondisinya. Nah, kita ingin membahas tentang mazhab Syafi'iyah di akhir Khilafah Utsmaniyah, di mana fikih secara umum bukan hanya mazhab Syafi'i saja itu mulai melemah, ya karena di sini sebagaimana disebutkan di kitab ini. Nah, ini kitab kebalik ini tulisannya. Nah, ini Tarikh Islami ya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir. Beliau itu membuat satu judul dari kitabnya ini. Judulnya adalah nah ini, Asrul Inhitat wa Taraju'. Jadi masa kemunduran, degradasi dan kemunduran Khilafah Utsmaniyah. Di mana beliau mengulas di sini bahwa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah itu hanya kuat di dua khalifah pertama saja, ya. Dua khalifah pertama saja. Jadi setelah zamannya Muhammad Al-Fatih, ya, setelah zamannya Muhammad Al-Fatih itu tidak ada lagi khalifah yang kuat kecuali dua orang, ya, kecuali dua orang saja. Nah, adapun khalifah-khalifah setelahnya, maka mereka itu lemah, baik dari sisi ilmu agama ataupun dari sisi militer mereka lemah, karena mereka saling bermusuhan sesama saudara sendiri, berebut kekuasaan, dan mereka saling membunuh, bahkan ada pembunuhan terbesar yang pernah terjadi, dan itu adalah akhir masa penjagalan ya di Daulah Utsmaniyah. Itu seorang khalifah membunuh 13 saudaranya dan dia kuburkan bersama ayahnya sendiri. Dan dia dikuburkan bersama ayahnya sendiri. 13 orang saudaranya dibunuh sendiri karena khalifah ini khawatir kalau kekuasaannya direbut oleh saudara-saudaranya yang mana saudaranya itu merupakan Waliul Ahad atau kalau istilahnya pangeran ya kalau zaman sekarang, atau princess ya, prince ya. Ini menyebabkan Daulah Utsmaniyah itu lemah. Nah, di sisi lain dari sisi keilmuan banyak sekali orang-orang di masa Daulah Utsmaniyah ini yang mereka menganggap agama Islam itu hanya ritual ibadah. Adapun urusan pemerintahan, urusan kehidupan sehari-hari, hukum-hukum Islam itu tidak diamalkan dengan baik. Buktinya apa? Buktinya umat Islam di zaman itu mereka masih suka mengekor kepada, atau bahkan bukan masih, kita katakan lebih suka mengekor kepada budayanya orang Eropa daripada budaya Islam itu sendiri. Bahkan di akhir-akhir masa Daulah Utsmaniyah, namanya lifestyle, gaya hidupnya orang Eropa itu menjadi sebuah kebanggaan yang diikuti oleh orang-orang Islam. Karena di pemerintahan sendiri orang-orang Eropa sudah mulai masuk. Orang Nasoro ada yang jadi pejabat di pemerintahan, bahkan orang-orang Yahudi melalui orang-orang Nasoro mereka sudah menduduki kursi-kursi pemerintahan di Daulah Utsmaniyah. Sehingga sekolah-sekolah orang-orang Nasoro mulai banyak, kemudian sekolah-sekolah orang Yahudi juga mulai banyak. Bahkan ketika Mustafa Kemal Ataturk itu naik di pemerintahan, dia berhasil untuk menghilangkan khilafah dari muka bumi. Jadi Mustafa Kemal Ataturk ini, ya, dia orang sekuler, dia berhasil untuk membuang khilafah Islamiyah dari muka bumi dan menjadi negara Turki yang sekuler. Ya. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i sendiri? Nah, di mazhab Syafi'i sendiri juga demikian. Jadi penulis-penulis di mazhab Syafi'i, nah ini ada penulis ya, termasuk ulama yang paling populer ketika itu adalah Syekh Hasan Al-Attar. Syekh Hasan Al-Attar ini punya sikap yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya ya. Bahkan ketika kita pernah sampaikan bahwa Imam Suyuti rahimahullah itu menulis kitab bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya ijtihad itu enggak wajib. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengatakan ijtihad itu enggak wajib, ya ada beberapa alasan, mungkin dia orang malas atau dia tidak menguasai ilmu ijtihad dan seterusnya. Dan beliau menulis buku yang sudah sering kita sebut, yaitu intinya adalah bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya ijtihad ini tidak wajib di setiap masa. Nah, berbalik dengan itu, Syekh Hasan Al-Attar ini justru mengatakan bahwa ijtihad atau boleh di suatu masa tidak ada seorang mujtahid. Ya. Kemudian ya. Nah, ini dia mengatakan orang-orang setelahnya, ya orang-orang setelah Hasan Al-Attar yang mensyarah ucapannya Hasan Al-Attar mengatakan bahwa taklid itu boleh dan ijtihad itu tidak wajib, bahkan bukan ijtihad mutlak saja, yang tidak wajib juga adalah ijtihad dalam mazhab juga enggak wajib. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi ulama saat itu sangat lemah. Ijtihad mutlak enggak wajib, ijtihad dalam mazhab juga enggak wajib. Ijtihad dalam mazhab itu bagaimana? Ijtihad dalam mazhab itu takhrij ya. Takhrij, mengeluarkan hukum-hukum baru untuk masalah-masalah yang kontemporer sesuai dengan usulnya ulama mazhab. Itu dianggap enggak wajib juga. Nah, Syekh Al-Qasimi mengatakan padahal ijtihad itu daruriyun li tatawuril fiqhil islami ammatan. Yang namanya ijtihad itu adalah sesuatu yang harus ada bagi perkembangan fikih Islam secara umum ya, dan juga perkembangan peradilan Islam khususnya. Nah, karena dengan ijtihad inilah Islam itu bisa eksis, bisa terus hidup. Karena masalah-masalah yang baru, masalah-masalah kontemporer itu perlu dihukumi, dan hukum itu baru bisa kita simpulkan kalau ulama-ulamanya mujtahid, baik itu mujtahid juz'i atau mujtahid mutlak. Nah, mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar kedua di zaman Khilafah Utsmaniyah setelah mazhab Hanafi tentunya. Namun kalau mereka sendiri sudah seperti ini, yang menganggap ijtihad itu tidak wajib, bahkan ijtihad yang kecil pun enggak wajib, maka ini menunjukkan bahwa fikih itu telah melemah. Nah, ditambah lagi di sini dikatakan oleh Syekh Al-Qawasimi bahwa pada tahun 1300-an ya, khususnya di sepertiga akhir dari Khilafah Utsmaniyah, muncul banyak sekali penyimpangan-penyimpangan syar'i dalam berpolitik, baik itu politik dalam negeri ataupun luar negeri di Daulah Utsmaniyah. Yang mana hal ini membawa kaum muslimin jauh dari manhaj Islam yang sahih. Ditambah lagi, kaum muslimin ketika itu lemah secara iktisad, yaitu ekonomi, wal askari, dan juga secara militer, amamad duel al-urubiyah as-salibiyah, di depan atau melawan negara-negara Eropa Nasara. Ya. Khilal al-qarnain ats-tsani asyar wa ats-tsalits asyar al-hijriyaini, di sela-sela abad 12 dan 13 Hijriah. Fakanat atharu kulli tilkal ahwali mujtami'atan salbiyatan jiddan ala istimrari tahkim syari'atil islamiyah fi biladil muslimin. Maka efeknya sangat buruk sekali bagi keberlangsungan undang-undang syar'i islami di negeri-negeri kaum muslimin yang tunduk kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, iz bada'at fi awakhir al-ahd al-utsmani tadhharu al-qawanin al-wad'iyyah al-ma'khudah 'anil qawanin al-urubiyyah. Jadi di akhir-akhir Khilafah Utsmaniyah itu mulai muncul undang-undang buatan manusia, yang mana ini diambil dari undang-undangnya Eropa. Karena memang orang-orang Eropa ketika itu ya, tentara-tentara salib itu bersatu untuk memakan Daulah Utsmaniyah dan bagi-bagi kekuasaan ya. Mereka bagi-bagi kekuasaan di Daulah Utsmaniyah. Hal ini membuat mereka bersatu secara tidak langsung untuk memerangi Daulah Utsmaniyah. Mulai dari Spanyol yang dulunya sudah pernah sempat diusir ya di masa awal-awal Daulah Utsmaniyah, Portugal, kemudian Perancis, bahkan Rusia, kaum muslimin ketika di awal-awal Daulah Utsmaniyah itu sempat menguasai ya perbatasan antara Daulah Islamiyah dan Rusia Eropa, Rusia sana sudah sampai. Namun di akhir-akhir ini justru berbalik keadaan. Nah, sehingga dipaksa kaum muslimin ya yang terjajah oleh negara-negara Eropa untuk memakai undang-undang dari Eropa. Khususnya negara-negara yang jauh dari khilafah seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara ini ya dijajah dan dipaksa pakai hukumnya Belanda misalkan. Dipaksa pakai hukumnya Inggris ya, Portugal dan seterusnya. Nah, sehingga dari sinilah mahkamah ya, peradilan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mahkamah qanuniyah ya, peradilan qanun yang isinya adalah berhukum dengan hukum qanun wad'iyah, jadi undang-undang buatan manusia. Dan yang kedua adalah mahkamah syariah ya, jadi ada peradilan syar'i. Nah, pengadilan syariat di sini dibatasi seperti di zaman kita sekarang ini. Jadi hanya mengurusi masalah-masalah muamalah saja. Itu pun enggak muamalah secara umum ya, muamalah harta halal haram tidak bisa diurusi secara keseluruhan di pengadilan syar'i. Yang bisa itu hanya urusan keluarga, urusan waris, itu pun enggak ada keharusan ya. Boleh orang pergi ke pengadilan umum, boleh orang pergi pengadilan syar'i. Nah, di sini Syekh mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, disinilah kenapa kaum muslimin mulai lemah, ya terpecah belah, tidak ada lagi namanya kesatuan Islam di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai menjadikanmu hakim. Ya, artinya Islam ini jadikan undang-undang atas perselisihan dan persengketaan yang terjadi di antara orang-orang Islam, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka haraj, ya rasa berat dari apa yang diputuskan oleh Islam, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan baik. Nah, disinilah mulai ya, hilang. Yang namanya bermazhab itu sudah hilang. Bermazhab itu hanya ada di pesantren-pesantren. Bermazhab itu hanya ada di halaqah-halaqah kajian fikih. Atau sebagian orang awam yang mereka masih peduli dengan kajian mazhab. Bahkan orang-orang awam menamakan dirinya Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i, Fulan bin Fulan Al-Hanafi, Fulan bin Fulan Al-Hambali. Ya, jadi bukan lagi bermadhab itu kekhususan ulama ya. Dan ngaji madhab ini sudah mulai hilang karena pemerintah sendiri ketika menunjuk qadhi ya, hakim-hakim agama itu tidak ditunjuk berdasarkan madhab lagi, enggak seperti zaman dulu. Meskipun misalkan ya, di suatu negara itu mazhab yang paling banyak, paling populasinya paling banyak ada di situ mazhab Syafi'i misalkan. Bukan berarti yang jadi qadhi adalah Syafi'i ya. Karena tadi ada kepentingan-kepentingan politik, kemudian undang-undang itu harus melebur antara undang-undang buatan manusia dan juga undang-undang agama. Nah, dari sinilah muncul kuliah. Nah di sini. Jadi setelah zaman itu selesai, mulai tahun 1335 Hijriah ya, banyak muncul kuliah-kuliah syariah. Jadi banyak usaha yang ingin mengembalikan Islam kepada masa awalnya dengan cara membuat kuliah-kuliah syariah. Nah, di sini beliau mengatakan zaharat fi hadzal daur masumiya bi kulliyati syariah, maka muncullah setelah itu jadi lembaga-lembaga yang disebut dengan kuliah syariah, wahiyallati ikhtasat fi tadrisi ulumi syariah wa minha al-fiqhil islami, yaitu kuliah-kuliah yang fokus mengajarkan fikih Islam atau ilmu-ilmu syar'i. Wa dzalika dhimna fatratin zamaniyah muhaddadah yaglibu an takuna arba' sanawat fil marhalatil jamiyah al-ula, yaitu terjadi pada masa yang ditentukan biasanya itu 4 tahun di jenjang ya S1. Nah, di sini di Arab ya, lisans dan bakalorius. Jadi LC itu lisans, ini dari mana namanya? Prancis, dan bakalorius, bakelor ya. LC itu lisans, kalau BA Bachelor of Art. Ya, ustaz-ustaz yang dari Timur Tengah atau LC yang kuliahnya di Timur Tengah atau cabangnya Timur Tengah, bisa BA, bisa LC. Ya, itu maksudnya S1 lah. Nah, menggunakan kurikulum-kurikulum khusus. Kemudian S2 ya, biasanya disebutnya master. Kemudian kalau S3 disebutnya doktoroh. Nah, ini mulai muncul sejak tahun 1335 Hijriah di negara-negara Islam, setelah madrasah-madrasah yang seperti mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu sudah mulai hilang dari muka bumi. Mungkin ada hanya sedikit saja di ma'ahid, di halaqah-halaqah ilmiah, dan berubah menjadi dirosah modern ya, dirosah-dirosah di kampus-kampus, yang mana ada baiknya ada kurangnya juga ya. Baiknya adalah ijtihad mulai dipelajari lagi, ijtihad usul fikih terutama mulai difungsikan sebagaimana semestinya, bukan hanya sekedar ilmu ya. Seperti kata Syekh Wahbah Zuhaili, beliau itu pernah mengatakan di kitab beliau Usul Fikih, ketika beliau menyebutkan tentang faedah-faedah usul fikih, bahwa saya tanya kepada guru-guru saya, apa faedahnya belajar usul fikih? Nah, guru-guru beliau mengatakan, mereka mengatakan bahwa usul fikih ini ilmu yang sudah berkembang, matang, kemudian bersembunyi lagi dan hilang. Ya, seperti itu jawaban guru-gurunya. Artinya apa? Hilang kenapa? Dulu matang, kemudian digunakan sebagai ilmu alat untuk ijtihad. Tapi kemudian setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah itu hilang. Karena ulama-ulamanya sendiri tidak mau berijtihad. Ya, mereka hanya fokus mengikuti pendapat-pendapat yang sudah dibukukan di buku-buku kitab-kitab mazhab fikih itu. Sehingga dikatakan bahwa ilmu usul fikih ini pernah matang, kemudian bersembunyi dan hilang. Namun Syekh Wahbah Zuhaili tidak mau untuk mengikuti ucapan ini. Beliau menulis sendiri faedah-faedah tentang usul fikih, yang diantaranya adalah mencetak seorang qadhi, mencetak seorang hakim syar'i yang mumpuni, karena dia tahu hukum fikih dan tahu dari mana hukum fikih itu diambil, sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i ya, di dalam kitab Ar-Risalah, bahwasanya mereka beliau mengatakan, mereka para qadhi, para alim ini, yajib alaihim an yaqulu min haitsu alimu. Jadi mereka harus bicara berdasarkan ilmu ya, kalau enggak pakai ilmu harus diam. Nah, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu usul fikih, karena Imam Syafi'i ngomong masalah itu juga di kitab beliau yang usul fikih, yaitu Ar-Risalah. Nah, di sisi lain, ilmu usul fikih di kuliah-kuliah ini mulai dikembangkan ya, bukan hanya belajar usul fikih begitu saja. Mereka belajar bagaimana menerapkan kaidah-kaidah usul fikih ini di dalam menyimpulkan sebuah hukum. Mereka juga mencetak qadhi ya. Ada bahkan kuliah-kuliah qanun, itu bagaimana caranya hukum Islam dikembalikan menjadi qanun ya, dengan ilmu yang namanya nadhariyah fiqhiyah, dengan ilmu yang namanya qawaid fiqhiyah ya, kemudian ilmu lain namanya takhrijul furu' alal usul, yaitu semuanya mendukung bagaimana seorang qadhi bisa kembali ya, menghidupkan syariat Islam menjadi sebuah qanun. Nah, di sini juga dipelajari fikih muqaran ya, di kuliah-kuliah syariah modern, yaitu fikih perbandingan. Jadi enggak hanya belajar satu mazhab, tapi belajar mazhab-mazhab yang lain juga. Biasanya di jenjang-jenjang awal itu hanya satu mazhab, kemudian kitab yang lebih tinggi lagi, kemudian fikih muqaran. Nah, kebanyakan menggunakan kitab Bidayat Rasid yang ditulis oleh Ibnu Rusyd, ya, katanya ditulis oleh Ibnu Rusyd dan ini masih diperselisihkan. Nah, kitab ini itu sebenarnya bukan mengajarkan kita mazhab, ya, meskipun Ibnu Rusyd itu mazhabnya Maliki, tapi kitab Bidayatul Mujtahid itu lebih mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara berijtihad, bagaimana sih cara menjadi qadhi, ya, bagaimana cara menyikapi perselisihan para ulama. Nah, di kitab Bidayatul Mujtahid kalau antum pernah baca, itu isinya adalah masalah, kemudian ada hukum, kemudian disebutkan pendapat-pendapat ulama, biasanya dari tiga mazhab, ya, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, ya, jarang dari mazhab Hambali, jarang sekali disebut. Kemudian di situ beliau menyebutkan sababul khilaf, ya, sababul khilaf. Nah, menyebutkan sababul khilaf. Nah, ketika menyebutkan sababul khilaf, disinilah seorang faqih harus belajar, ya, seorang qadhi harus belajar. Gimana sih caranya kita menyikapi perselisihan ulama? Ya, apa sih sebab mereka berselisih itu apa? Apakah beda usulnya, ataukah beda dalam memahami dalilnya, atau karena bahasa, atau karena hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian, dianggap sahih oleh sebagian dan seterusnya. Jadi, kitab Bidayatul Mujtahid ini dijadikan muqarrar, ya, panduan kurikulum di beberapa kampus, ya, syariah. Tujuannya adalah melatih malakah fikih, jadi keterampilan fikih dari seorang faqih. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sharing, ya, share pagi ini. Jadi tentang bagaimana mazhab itu sudah mulai hilang, kemudian muncul dirasa-dirasa modern, dan di zaman sekarang saya kira yang belajar mazhab mulai banyak lagi, ya, mulai banyak lagi. Ini alhamdulillah, minimalnya kita bisa mengambil satu faedah dari belajar mazhab adalah kita mengetahui bahwasannya di Indonesia misalkan mazhab Syafi'i yang dilakukan oleh masyarakat kita itu ada ulamanya, meskipun kita juga tidak menerima secara luas begitu saja, ya, tanpa kita adakan studi dulu, ya, kita harus kritis juga. Kita lihat lagi apakah betul pendapat-pendapat yang ada itu berdasarkan dalil ataukah tidak. Jadi kita belajar mazhab jangan sampai mundur lagi, ya, kepada taklid, ya. Taklid itu boleh, tapi sebagai salah satu fase dari fase-fase belajar. Ya, awal-awal belajar kita taklid, namanya juga awal belajar, kita enggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita ridho dengan taklid seumur hidup itu enggak benar, ya. Kita harus belajar terus, belajar usul fikih, belajar ilmu, kemudian kita berusaha sebisa mungkin untuk lepas dari taklid, ya. Itu seharusnya yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, bukan taklid 100% kepada seorang ulama. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.